السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حضرين الله مولياكم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan meminta perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jemaah yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat nyawa, nikmat kehidupan, nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat ilmu. Kita masih bersama salah satu kitab terbaik di dunia, kita masih bersama salah satu ulama terbaik di dunia, kita masih belajar di hari-hari di bulan, salah satu bulan-bulan mulia, Al-Muharram. Lalu apalagi yang kita dustakan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Jadi nikmat Rabbmu mana lagi yang kalian atau yang kamu dustakan? Dan nikmat bisa belajar, bisa menuntut ilmu adalah nikmat yang luar biasa. Al-Imam Ibnu Mubarak jamaah itu pernah menyatakan bahwa لَا أَعْلَمْ بَعْدَ النُّبُوَةِ دَرَجَةً أَفْضَلْ مِنْ بَثِ الْعِلَمِ. Saya tidak tahu ada derajat yang lebih tinggi setelah kenabian. Setelah kenabian dan kerasulan dibanding menyebarkan ilmu. Jadi saya tidak tahu ada derajat yang lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan dibanding menyebarkan ilmu. Jadi menyebarkan ilmu adalah maqam, adalah derajat, atau merupakan maqam atau derajat yang sangat tinggi di dalam Islam dan hanya berada di bawah kenabian dan kerasulan. Kenapa tidak? Bukankah menyebarkan ilmu adalah warisan dari para nabi dan rasul itu sendiri? Jadi menyebarkan ilmu adalah legacy dari nabi dan rasul. Maka tidak heran jika derajatnya persis di bawah para nabi dan rasul. Maka ini yang harus kita prioritaskan. Kenapa seseorang ingin selalu menanjakkan karirnya? Kenapa seseorang ingin memperluas bisnisnya? Karena semua mencari derajat yang tinggi, mencari derajat yang tinggi di mata masyarakatnya, ingin dianggap orang sukses, ingin diakui. Lalu bagaimana dengan mencari derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika kita ingin mencari derajat yang tinggi di sisi Allah, maka bidangnya adalah menyebarkan ilmu. Bidangnya adalah menyebarkan ilmu, karena ini bidang yang sama dengan bidangnya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bidangnya Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihissalam, dan para nabi-nabi sebelum kita. Oleh karena itu jemaah yang Allah muliakan, ingin derajat yang mulia, ingin derajat yang tinggi, harus punya waktu untuk belajar, untuk hadir di majelis, mengikuti kajian. Karena ini derajat yang berada di bawah tingkatan para nabi dan rasul. Kenapa untuk dunia kita bisa tapi untuk akhirat gak bisa? Kenapa untuk dunia kita bela-belain tapi untuk akhirat gak ada waktu? Semua dikembalikan ke iman, bukan gak ada waktu. Semua dikembalikan ke keyakinan, bukan karena kepadatan aktivitas kita. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. teruslah belajar dan teruslah menuntut ilmu, karena ini yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Oleh karena itu, teruslah pupuk iman kita dan semikan ilmu kita. Maka marilah kita bersyukur ketika kita diberikan kesempatan untuk itu. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kemarin kita sudah membahas tentang ruhnya iman, tentang ihsan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan, dan semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk menuntaskan hadis ini. Setelah sosok misterius itu menanyakan tentang ihsan, dan Nabi menjawab dengan jawaban yang sudah kita kaji, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah maha melihatmu. Maka sosok misterius ini melemparkan pertanyaan yang keempat. Ya, beliau lanjutkan pertanyaan yang keempat. Qala fa'akhbirni anis sa'ah. Fa'akhbirni anis sa'ah. Maka tolong berikan aku atau beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan nih hari kiamat? Pertanyaan tentang waktu hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Hadirin Allah muliakan, dan saya rasa pertanyaan ini sering ditanyakan oleh banyak orang dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, karena itu isu yang sangat besar. Kapan terjadi hari kiamat? Lalu lihat jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Sekali lagi, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Oh, ini jawaban yang membuka mata kita, karena ini diskusi antara yang terbaik. Antara manusia terbaik, Nabi dan Rasul terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sosok misterius di mata para sahabat di detik itu. Dan nanti kita akan ketahui bahwa sosok ini punya reputasi yang begitu luar biasa. Sosok ini sangat spesial. Tapi nanti kita singkap identitasnya di akhir pembahasan kita. Tapi poinnya adalah, kalau dua sosok ini tidak tahu, maka gak mungkin ada manusia yang lain yang tahu. Itu poinnya. Kalau dua sosok ini yang lagi diskusi nih gak tahu, maka gak mungkin ada manusia lain yang tahu. Gak mungkin ada makhluk yang lain yang tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Dan lihat bagaimana jawaban. Jawaban Nabi terbaik, Rasul terbaik, manusia terbaik ketika membahas tentang kapan waktu hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Titik. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya kita sama-sama gak tahu. Titik. Gak bicara panjang lebar. Gak bicara panjang lebar. Hanya bertanya, hanya menjawab dengan jawaban yang simpel. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu. Tidak meluas kemana-mana. Tidak melebar kemana-mana. Karena begitulah cara menjawab pertanyaan ini. Apabila kita ingin mengikuti Allah dan Rasulnya, mari kita buka surat Al-A'raf ayat 187 yang menjelaskan bahwa pertanyaan ini sudah sering diangkat dari dulu. Sudah sering diangkat dari dulu. Maka Allah menjelaskan panduan bagaimana cara menjawabnya. Jadi Allah kasih guidance kepada kita, gimana sih cara jawab kalau ada teman, ada sahabat, ada keluarga, ada siapapun itu menanyakan kita tentang pertanyaan ini. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'indallah. La yujalliha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Ayyana mursaha? Kapan terjadinya tuh hari kiamat? Jadi mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Qul. Lihat kata kerja qul. Katakanlah. Allah menjelaskan bagaimana cara menjawab. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Kata lima, kata para ulama tafsir, sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir, Allah menjelaskan bagaimana cara menjawab pertanyaan ini. Kalau pertanyaan ini sampai, Qul, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmu tentang waktu hari kiamat itu ada di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah. Sekali lagi, Allah mengajarkan kita bagaimana cara menjawab apabila ada yang bertanya tentang masalah ini. Dan ayat ini pertama kali untuk Nabi kita salam. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka yang bertanya itu. Qul innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmunya ada di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan waktu kedatangannya. Tidak ada yang bisa menyingkap waktu kedatangannya, waktu hari kiamat, kecuali dia. Thaqulat fis samawat wal ard. Dan kiamat itu sangat berat bagi langit dan bumi dan yang ada di langit dan di bumi. La ta'tihi illa baghtah. Dan kiamat itu tidak akan datang kepada kalian kecuali dalam kondisi mendadak, tiba-tiba. Sebagaimana mentafsirkan dalam kondisi di saat kalian lalai dan tidak menduga bahwa itu hari itu. Baghtata. Gak ada orang kepikiran bahwa itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ah, di situ. La ta'tikum illa bakta. Jadi gimana diprediksi? Orang Allah mengatakan wala la ta'tikum illa bakta. Tidak akan datang kepada kalian kecuali bakta, mendadak tiba-tiba. Dan kalau kita buka keterangan sebagian ulama tafsir, enggak sadar kalian. Kan enggak pernah pikir bahwa itu kejadian di hari itu. Di tanggal sekian. Di hari Jumat yang keberapa misalnya, enggak kepikiran. Tidak kepikiran. Lihat Nabi SAW mengajarkan, atau Allah SWT mengajarkan Nabi kita bagaimana cara menjawab. Bagaimana cara menjawab. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepada engkau. Mari kita lihat lagi terjemahannya. Mereka bertanya kepada engkau seakan-akan engkau tuh mengetahuinya. Sebagian ahli tafsir mengatakan seakan-akan mereka tuh dekat banget sama engkau gitu. Jadi berusaha cari tahu tuh dibaik-baikin Nabi SAW, cuman pengen tahu ini aja. Jadi ka'annaka hafiyun anha. Seakan-akan dekat gitu. Tapi yang dikuatkan oleh sebagian ulama tafsir seperti At-Tabari rahimahullah, seakan-akan kau mengetahuinya. Padahal kau enggak tahu. Maka innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tapi mayoritas manusia tidak mengetahui konsep ini. Ini clear jamaah. Makanya sekali lagi jawaban Nabi SAW simple ketika ditanya, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il titik. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Karena tadi kita kaitkan la yujalliha li waqtiha illahu, enggak ada yang tahu dan tidak bisa menyingkap waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan datang kepada kalian illa baghtah, kecuali dalam kondisi mendadak, enggak terduga sebelumnya. Walaupun ada tanda-tanda. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, beginilah cara menyikapi waktu terjadinya hari kiamat sebagaimana surat A'raf ayat 187. Clear. Dan Allah sebutkan bukan di satu ayat saja. Coba kita buka surat An-Nazi'at ayat 42, 43, 44, 45. Allah juga menjelaskan hal yang sama. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Lagi-lagi mereka bertanya tentang hari kiamat. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Fima anta min dhikraha. Siapakah kamu sehingga bisa menyebutkannya? Ila rabbika muntahaha. Ilmu tentang waktu hari kiamat itu dikembalikan kepada Rabbmu. Dikembalikan kepada Rabbmu, bukan dikembalikan kepada kita, bukan dikembalikan kepada akal kita, pemikiran kita, logika kita, tapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah jelaskan tugasnya Nabi kita itu apa sih? Innama anta mundhiru man yakhsha. Sesungguhnya engkau itu hanyalah bertugas memberi peringatan. Memberi peringatan. Kamu wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Kalau kita buka buku-buku tafsir, di antara keterangannya adalah kamu tuh hanyalah pemberi peringatan, bukan menjelaskan waktu tujuan hari kiamat. Jadi tugas engkau wahai Muhammad itu hanyalah memberikan peringatan, bukan menjelaskan atau memberitahukan waktu hari kiamat. Makanya Allah jelaskan ini, innama anta mundhiru man yakhsha. Engkau tuh hanya seorang pemberi peringatan, bukan membicarakan waktu kejadiannya. Karena itu dikembalikan ke Allah, ila rabbika muntahahan, di ayat sebelumnya. Dan begitu juga dengan tugas kita sebagai umat Nabi SAW, sebagai pewaris ilmu beliau, tugas kita memberikan peringatan dan tidak masuk ke waktu terjadinya hari kiamat. Innama anta mundhiru man yakhsha. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan kepada siapa? Kepada orang yang takut akan datangnya hari kiamat. Dan ia takut berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Ketika manusia dibangkitkan, fahum alladzi la yahummuhum siwa isti'dadi laha wal 'amali li ajliha. Maka mereka, orang-orang yang sudah takut itu tidak ada ambisi, tidak ada kepentingan, tidak ada hasrat kecuali untuk mempersiapkan dirinya menghadapi hari kiamat dan beramal untuk hari tersebut. Itu yang akan mendapatkan manfaat dari peringatan-peringatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang akan mendapatkan peringatan ketika Nabi SAW memberikan peringatan tersebut, ketika Nabi menyampaikan ayat, menyampaikan sabda atau hadis beliau, itu hanya orang yang merasakan takut akan hari tersebut. Adapun yang takut enggak akan. Ia takut terhadap datangnya hari kiamat. Lalu ia lakukan persiapan, lalu ia beramal soleh semata-mata agar dirinya siap di hari tersebut. Oleh karena itu jelaskan, kalau ambisi kita masih dunia, kita gak akan mendapatkan manfaat dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau isu di dalam diri kita masih hanya tentang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan popularitas, berkaitan dengan kekuasaan dunia, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat dari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau keinginan kita masih tentang makhluk, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat. Mau disampaikan ratusan ribuan hadis juga gak ada gunanya. Karena yang mendapatkan manfaat hanyalah orang yang takut kalau dia gak siap di hari tersebut. Orang yang khawatir kalau dia gak punya bekal di hari tersebut. Orang yang merasa tenang-tenang saja. Makanya kan Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan setiap jiwa hendaknya dia melihat apa yang dia sudah persiapkan untuk hari esok tersebut. Apa yang dimaksud hari esok? Hari kiamat. Apa yang sudah ia persiapkan untuk hari tersebut? Karena sekali lagi, kalau isu di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita belum tentang hari itu, berat kita mendapatkan manfaat. Walaupun ngaji setiap saat, walaupun ngaji setiap saat, kan yang mendapatkan manfaat dari peringatan Nabi SAW hanyalah man yakhsyaha. Dan ini yang harus lebih kita prioritaskan, sehingga kapanpun hari itu datang, maka kita siap untuk yaumul hisab. Semoga kita tidak ketemu dengan hari tersebut, artinya kiamat dalam arti ketika semua dihancurkan. Karena yang bertemu hari itu hanya seburuk-buruk manusia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu kan dibangkitkan lagi dan kita berhadapan dengan Rabbul Alamin. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, lakukan persiapan untuk hari esok tersebut sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 tadi. Isu kita adalah hari esok dalam tanda kutip. Isu dalam rumah tangga kita adalah hari esok dalam tanda kutip. Isu dalam keluarga besar kita adalah hari esok. Ya, hari esok, hari kiamat. Itulah yang Allah inginkan dari kita. Bukan menentukan kapan waktu dari hari kiamat itu. Kalau itu di sisi Allah. Tapi kita harus menanyakan diri kita, apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Karena hal itu benar-benar tidak mudah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina ya ayyuhannas, maaf, dalam surat Al-Hajj ayat pertama, ya ayyuhannas ittaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya huru-hara hari kiamat, goncangan di hari kiamat hal yang sangat berat, hal yang sangat besar. Hari yang begitu mengerikan. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardha'at. Hari itu engkau akan melihat ibu yang sedang menyusui bayinya meninggalkan bayi mereka tersebut. Ibu yang sedang menyusui bayinya, ia tinggalkan bayinya itu. Bukan ibu di masa menyusui ya, tapi ibu yang sedang menyusui bayinya. Bayinya sedang disusui, itu ditinggalkan bayinya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan seluruh wanita hamil di hari itu langsung melahirkan. Bayangin, langsung melahirkan. Saking menakutkannya hari itu, langsung melahirkan. Dikeluarin tuh isi perutnya. Mau yang 9 bulan 10 hari, mau yang 9 bulan, mau yang 8 bulan, mau yang 7 bulan, mau yang 6 bulan, wa taran nasa sukara, dan Anda melihat manusia layaknya orang-orang yang sedang mabuk, bingung, oleng. Wa mahum bisukara, dan mereka enggak mabuk. Walakinna adzabullahi syadid, tapi ini semua karena adab Allah yang sangat pedih. Kita melihat orang itu mabuk, kelimpungan, jalan enggak jelas, mau semua hancur jemaah. Wa mahum bisukara, dan mereka enggak mabuk. Walakinna adzabullahi syadid. Jamaah sekalian, dalam beberapa kasus kebakaran saja, ini kebakaran, dan luka bakar itu sangat menyakitkan. Luka bakar sangat menyakitkan. Dalam beberapa kasus kebakaran, ibu, seorang ibu itu akan mencari anaknya. Ibunya tidur lantai bawah, kebakaran, kebakarannya pusatnya di atas. Itu dia akan naik tangga, pergi kamar anaknya, diselamatin anaknya. Ada dalam kasus lain, ibunya udah keluar, rumahnya kebakar tuh. Dia pikir anaknya digendong sama suaminya, ketemu suaminya di luar, anaknya gak ada. Terus dia nanya, anak kita mana? Masih di dalam. Itu masuk lagi ke dalam, Allahu Akbar. Masuk lagi ke dalam. Anaknya gak ada, masuk lagi ke dalam. Kebakaran yang begitu mengerikan, begitu menakutkan, begitu menyakitkan, itu tidak menghilangkan insting seorang ibu dalam diri wanita. Insting seorang ibu yang akan menyelamatkan anaknya, yang akan memilih, lebih baik saya mati daripada anak saya mati. Tapi jemaah, tidak di hari tersebut, di hari kiamat, itu ibu buang anaknya. Kebayang betapa mengerikan hari itu. Kebakaran. Dia lihat rumahnya kebakar, dia masuk lagi. Masuk ke rumah yang sudah terbakar itu artinya mati. Peluang hidup kecil. Tapi instingnya tetap bicara demikian. Insting seorang ibu akan bermain di waktunya, akan aktif di saatnya. Dia masuk lagi, diselamatkan mbak ibu anaknya. Tapi hari itu enggak. Hari ini beda jemaah. Hari ini beda. Semua wanita kehilangan insting seorang ibunya, saking menakutkan, saking mengerikan. Semua wanita kehilangan insting seorang ibu, ditinggalin anaknya. Sebagian ulama bahasa mengatakan, kenapa murdiatin? Kenapa ada tak marbutoh? Padahal kata kerja menyusui itu mau pakai tak marbutoh, nggak pakai tak marbutoh, tetap aja untuk wanita. Karena kata kerja menyusui itu kata kerja spesialis wanita. Jadi subjek, kata subjeknya murdi' atau murdi'ah itu tetap wanita. Murdi' wanita menyusui, murdi'ah pun wanita. Sedangkan dalam kata kerja lain tidak. Misalnya katib dan katibah. Katib itu laki-laki yang menulis, katibah perempuan yang menulis. Qari' dan qari'ah, qari' laki-laki yang membaca, qari'ah wanita yang membaca. Kenapa? Karena dua gender. Tapi kalau murdi' dan murdi'ah itu sama-sama artinya wanita menyusui, enggak ada laki-laki menyusui. Jadi murdi' mau pakai tak marbutoh, enggak pakai tak marbutoh, tetap aja wanita menyusui. Tapi kenapa dalam ayat ini pakai tak marbutoh? Kenapa enggak murdi' aja? Kenapa pakai tak marbutoh? Sebagian ahli bahasa mengatakan tak marbutoh di sini menunjukkan bahwa pada saat itu si ibu sedang menyusui bayinya. Kalau murdi' belum tentu disusui, tapi dalam fase menyusui itu murdi'. Belum tentu detik itu sedang menyusui. Bisa jadi ibunya sedang tidur, anaknya ada di kamar. Bisa jadi ibunya lagi ke pasar, anaknya sama neneknya. Itu tetap dikatakan wanita murdi dalam fase menyusui. Tapi murdi A itu sedang menyusui. Ini kan lagi nyusuin nih, ditinggalin. Allahu Akbar. Ditinggalin. Kita ngelihat bayi, lihat bayi, gak punya orang tua, kita ambil tuh bayi, kita rawat tuh bayi. Ada yang tega lihat bayi di tong sampah begitu? Ada yang lihat bayi, jangan tong sampah, di rumah sakit? Atau ada orang, ini bayi ditinggalin orang tuanya, orang tuanya gak mau, udah saya aja ngambil. Padahal bukan darah daging kita, ini darah daging yang lagi nyusuin, ditinggalin. Hadirin Allah melihatkan hari itu, untuk hari itulah kenapa kita sujud pagi ini, kenapa kita ngaji detik ini, kenapa kita baca zikir pagi petang, kenapa kita sholat duha nanti, kenapa kita birrul walidain setelah Allah menjadi alasan utama kita. Makanya Allah mengatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai manusia, bertakwa kepada Allah dan setiap jiwa lihat apa yang dia sudah persiapkan untuk hari itu. Apa yang sudah dipersiapkan untuk hari itu? Apa yang sudah dipersiapkan? Makanya fa idza ja'atit thamatul kubra. Dalam surat An-Nazat, fa idza ja'atit thamatul kubra. Yawma tadhakkarul insanu ma sa'a. Manusia akan ingat apa yang sudah diamalkan. Ingat semua tuh, kelalaian kita, enggak sholatnya kita, enggak khusyuknya kita, malas-malasnya kita ngaji, kita enggak baca Quran atau enggak bisa baca Quran dan enggak mau belajar, semua akan ingat. Makanya parameternya bukan ketahui di hari ini jamaah. Parameternya bukan ngejok di hari-hari ini. Parameternya kita bisa tersenyum gak di hari itu. Itu parameternya. Sang juara itu dinilai siapa yang tersenyum di garis finish, bukan siapa yang tersenyum di lap pertama, lap kedua, lap ketiga, lap keempat. Yang tersenyum di lap keempat, kelima belum tentu juara nanti di garis finish. Semua tahu itulah konsepnya. Oleh karena itu, persiapkanlah hari itu. Maka Nabi gak tahu jamaah. Begitu Nabi SAW tidak tahu, sosok ini melanjutkan pertanyaannya. Fa'akhbini an amaratiha. Kalau begitu, tolong jelaskan kepada aku tentang tanda-tandanya. Tentang tanda-tandanya. Dan dalam hadis ini Nabi menjelaskan dua tandanya. Menjelaskan dua tandanya. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita itu melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Dan yang kedua, wa antaral. Yang kedua jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, wa antaral hufatal uratal a'la tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kau melihat orang-orang yang telanjang kaki, lalu tidak pakai baju, miskin, mengembala kambing, itu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dua tanda. Dan dua tanda ini, itu masuk kategori tanda kiamat kecil. Kenapa? Karena semua terjadi sebelum Dajjal, sebelum keluarnya Dajjal. Tanda hari kiamat ada dua, tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil yang terjadi sebelum keluarnya Dajjal, keluar Masih Dajjal. Itu hal yang perlu kita ketahui. Dan tanda hari kiamat kecil, jemaah sekalian, itu bisa positif, bisa negatif. La yadullu ala madhin aw dham. Tidak dipastikan itu tercela atau juga tidak terpuji. Jadi lihat konteksnya. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Bisa jadi tanda hari kiamat itu positif. Walaupun sekali lagi seringkali yang negatif. Nah, hadirin Allah muliakan. Apa makna dua tanda ini? Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan anaknya. Di antara maknanya kita ambil sesuai dengan konteks kita. Di antara tanda-tanda hari kiamat akan kembali terjadi banyak perbudakan. Peperangan dan pembukaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bermakna majas, akan terjadi banyak kasus durhaka kepada orang tua, sehingga ibunya diperlakukan seolah-olah budak. Jadi anak-anak memperlakukan ibunya kayak memperlakukan budak perempuan. Disuruh, dibuang, dicaci maki kadang-kadang kalau salah, dimarahin, dibentak, diperintah-perintah. Ya kan, banyak kasus. Akan banyak kasus durhaka kepada orang tua yang bentuk-bentuknya itu kalau kita lihat kayak nggak ada bedanya antara orang tua sama budak gitu. Subhanallah, na'udzubillah. Jadi itu fenomena akan terjadi. Itu diantara dua makna yang dijelaskan para ulama. Pokoknya kita harus jaga diri, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Jangankan memperlakukan orang tua seperti budak, mengucapkan uf saja gak boleh. Dan uf adalah sebuah ekspresi atau respon negatif yang paling halus. Uf itu, sebagaimana dalam surat Al-Isra kan, uf itu adalah respon negatif yang paling halus. Orang tuh suruh kita ngapain nih, kita responnya negatif yang paling halus, nah itu uf. Seringkali kalau kita baca mushaf terjemah bukan ah sebenarnya, tapi semua respon negatif yang paling halus. Mungkin sekarang itu uf, kamu ambil itu dong, itu gak boleh. Bahkan sebagian orang mengatakan uf bisa juga pandangan mata, ya gak suka gitu, disuruh orang tua dia gak suka, dia lihat orang tua dengan pandangan tertentu, pandangan tajam, itu masuk ke uf, itu dosa besar, gak boleh. Apalagi perlakukan orang tua kayak budak, dan gak akan berkah anak yang seperti itu, dan akan disiksa sama Allah di dunia sebelum di akhirat, akan diadab sama Allah di dunia sebelum di akhirat. tapi itu yang akan terjadi sebagai salah satu tanda hari kiamat. Adapun yang kedua, engkau melihat orang-orang yang telanjang kaki tidak berbusana, mungkin telanjang dada, lalu miskin, pengembala kambing ini isyarat dia dari pekerjaan bawah, occupation-nya tidak presis, karena bukan pengembala unta misalnya, pengembala kambing di bawah. Tapi ya tatawaluna fil bunyan, tapi berlomba-lomba meninggikan bangunan. Meninggikan bangunan. Artinya akan ada tren meninggikan bangunan. Dan yang terlibat salah satu orang-orang yang tidak berkapasitas, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi yang tidak butuh untuk meninggikan, ikut semangat, ayo kita tinggikan bangunan. Ya tetap walaupun berlomba-lomba. Benar dilihat fungsi nggak juga. Jadi tren itu kata Nabi di akhir zaman itu ke atas. Ya tatawaluna fil bunyan. Tapi subhanallah ya. Wasadaqa Rasulullah. Rasulullah benar. Bayangkan beliau bicara 15 abad yang lalu loh. 15 abad yang lalu. Lalu gimana dengan Jakarta hari ini? Singapura hari ini? Dubai hari ini? New York hari ini? Manhattan hari ini, Hong Kong hari ini. Subhanallah. Ya tatawaluna fil bunyan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. An-Najm ayat 3 dan 4. Dan kita ketika baca hadis seperti ini harus menambah keimanan kita. Enggak meleset. Kasus durhaka banyak. Nenek tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba sampai gak punya fasilitas, yang gak punya kepentingan untuk meninggikan bangunan, semangat juga meninggikan bangunan. Dan punya kapasitas yang gak perlu, punya semangat kompetisi. Kita lihat Twin Tower, habis Twin Tower Burj Khalifa mau dipecahkan lagi. Sampai orang-orang yang gak punya ini semangat gitu, ayo kita tinggikan bangunan. Padahal gak perlu juga punya 2 lantai, 3 lantai, biasa aja 1 udah cukup, gak semangat. Itu salah satu tanda hari kiamat, sugra. Dan hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Hendaknya kita hidup tuh sesuai porsinya. Dalam riwayat dari hadis Anas, amma innaku labina'in wabalun ala sahibihi illa ma la ya'ni ma la buddha minhu. Setiap bangunan akan jadi bumerang bagi pemiliknya, kecuali memang dibutuhkan. Setiap bangunan akan jadi bumerang bagi pemiliknya, kecuali memang jika bangunan itu dibutuhkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini, memang ada seorang perawi, tapi hadis ini ada syahidnya, dikuatkan dari hadis yang lain, riwayat Tabrani. dan Al-Hasan pernah menceritakan sebagaimana dibawakan Imam Ibn Abdul Barr, kuntu adkhulu buyuta azwaji Nabi SAW fi khilafati Uthman, aku pernah masuk ke rumah istri-istri Nabi SAW di masa pemerintahan Uthman, fa'atanawalu sukufaha biyadi, lalu aku bisa menggapai langit-langitnya dengan tanganku, langit-langitnya dengan tanganku. Itu rumah Nabi kita SAW. Jadi kalau berdiri, angkat tangan, itu langit-langit rumahnya bisa disentuh Nabi kita SAW. Tapi kalau butuh gak masalah. Antum punya anak 17, ya udah bangun rumah 4 lantai, 5 lantai, terserah. Tapi kalau kita sama istri aja, ya gak harus rumah kita seluas lapangan bola, gak harus. Lapangan bola itu buat 11 versus 11, bukan 1 lawan 1. Tapi intinya kalau kita bisa menjawab pertanyaan lo pada hari kiamat, mas silahkan. Cuman itu tadi, setiap bangunan akan jadi bumerang bagi pemiliknya, kecuali jika memang diperlukan dan dibutuhkan. Dan siapa orang paling tahu tentang kebutuhannya? Balil insanu ala nafsihi basira. Setiap orang paling tahu tentang kebutuhannya. Yang punya anak 5 pasti beda dengan yang punya anak 1 atau 2. Yang jomblo pasti beda dengan yang punya keluarga. Gitu aja udah, simple. Dan kita saling husnudzon di antara kita. Kita baik sangka ke orang dan ketatkan kepada diri kita, karena kita akan ditanya nanti. Untuk diri kita, kita seleksi, selektif banget, hati-hati, bisa jawab gak? Saya bisa jawab gak? Tapi buat orang lain, oh mungkin karena keperluan ini, mungkin karena untuk ini, untuk mungkin untuk gudang kali, mungkin dia butuh ini kali, mungkin dia butuh untuk tempat parkir kali, mungkin dia butuh untuk usaha, segala macam. Husnudzon sama orang. Tapi untuk kita, tanya, kalau saya beli atau punya segini, saya bisa jawab gak pertanyaan Allah? Itu yang perlu kita camkan. Sehingga jamaah sekalian, kesimpulan makna besarnya dari hadis, kesimpulan dari apa tanda yang kedua, kata para ulama, adalah celaan terhadap orang-orang yang mendirikan bangunan padahal tidak ada keperluan dan tidak ada kebutuhan untuk itu, dan bukan kapasitas mereka membuat yang seperti itu. Dan makna lebih besarnya lagi, wa hadza fihi taghayyurun nas wa kathratul mal bi aydi man laysa lahu bi ahl. Ini menarik. Di akhir zaman, kata para ulama, taghayyurun nas, manusia itu atau akan terjadi perubahan kondisi yang cepat di tengah-tengah manusia. Orang yang mungkin 10 tahun yang lalu miskin segala macam, tiba-tiba hari ini kayanya minta ampun. Yang kalau di zaman dulu tuh dia harus kerintis 2 generasi, 3 generasi, 4 generasi mungkin ya. Menjelang itu enggak. Makanya itu tadi, kok bisa orang yang telanjang kaki, yang enggak pakai baju, yang orang miskin, lalu kerjanya hanya menggembala kambing, kok bisa meninggikan bangunan? Itu kata para ulama, taghayyurun nas, terjadi perubahan kondisi. Tiba-tiba nih orang kaya gitu. Terlepas gimana caranya, intinya dia jadi kaya. Lalu dia ingin meninggikan bangunannya. Jadi di antara kondisi itu terjadi perubahan kondisi yang sangat cepat. Hari ini dia bukan siapa-siapa, tapi 5 tahun kemudian dia menjadi yang terkaya di sebuah wilayah. Luar biasa nih orang. Dulu padahal dia miskin, gak punya apa-apa. Dan kasus begitu banyak. Dan lalu begitu dia kaya, mulai bangun segala macam. Ini bangun. Dan ketika ditanya, dia gak butuh juga, kecuali kalau dia butuh untuk bisnisnya, itu lain perkara. Dia butuh untuk perluasan. Dia, saya mau, kenapa Anda bangun bangunan 7 tingkat? Oh, ini buat asrama pegawai saya, oh gak masalah. Saya gak ada hubungan. Kadang-kadang orang bangun gak ada hubungannya juga. Tadi yang tinggal di sana, bangun rumah besar-besar, nggak ada yang tinggal di sana. Anak-anaknya nggak mau tinggal di sana. Terjadi perubahan. Dan banyak uang akan dipegang oleh pihak-pihak yang tidak berhak megang uang tersebut atau tidak mampu memegang uang itu di jalan yang benar. Wakatharatul mabi aidi man laisa lahu bi'ahl. Enggak berhak, artinya enggak layak dia, tapi dapat uang banyak. Harusnya kan uang banyak itu dipegang oleh orang-orang soleh. Lalu orang yang cerdas bisa memanage uang, ngerti. Ini gak ngerti apa-apa, tapi banyak foolish dia. Itu akhirnya ngeninggiin, berlomba-lomba, yang ada gunanya. Berarti dia gak berhak punya uang seperti itu. Dan itu hanya akan menghancurkan dia pada hari kiamat. Ini kan orientasi kita. Orientasi kita penting banyak duit, banyak duit, banyak duit, banyak duit. Ya, Anda akan dihisab pada hari kiamat. Kenapa Anda gak melihat dengan kacamata ilmu? Kenapa selalu melihat dengan kacamata dunia? Pernah gak kita bertanya, sebenarnya saya berhak gak sih punya uang segini? Udah kapasitas, saya belum punya uang segini. Kita punya uang misalnya 9 digit. Pertanyaan diri kita, sudah saya punya kapasitas gak mengelola 9 digit sehingga saya selamat pada hari kiamat nanti? Saya punya kapasitas gak punya uang di atas 10M, 20M misalnya? Sehingga pada hari kiamat nanti saya bisa masuk surga dengan mudah. Siapa yang bertanya begitu pada dirinya? Atau kita mulai kumpulin. Tsumma tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Anda akan ditanya. Siapa di antara kita yang berpikir ketika kita enggak ada duit sekarang terus makan kita sedikit? Lalu kita lihat dengan pandangan ilmu, pandangan tauhid, pandangan iman kepada hari kiamat. Sedikitnya saya makan hari ini itu membuat pertanyaan saya pun lebih mudah daripada yang makan nambah hari ini. Harusnya berpikir demikian. Bukan gak boleh nambah, tapi pertanyaannya bisa ngejawab pertanyaan Allah enggak? Semala tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Setiap orang akan ditanya tentang nikmatnya. Bukankah Allah mengawasi kita, muraqabah? Ketika itu, ini kita gak belum bicara maksiat, kita baru bicara punya uang banyak, terus Allah mengawasi kita. Allah lihat kita gunakan buat apa. Allah lihat berapa yang kita keluarkan untuk jalan Allah, untuk berdakwah, untuk tauhidullah, untuk sunnah Nabi SAW. Kan Allah lihat. Nah, di akhir zaman itu banyak uang dipegang orang yang gak punya kapasitas, akhirnya gak digunakan sesuai dengan haknya. Dibuat inilah, dibuat itulah, gak ada gunanya, subhanallah. Padahal kalau ditaruh di orang yang punya kemampuan memanage, punya visi besar dan seterusnya, itu uang bisa buat umat, bisa buat maslahat, bisa buat memberikan hidayah irsyad kepada umat. Tapi karena dipegang sama orang yang punya kapasitas, ya akhirnya berantakan. Akhirnya foya-foya, show off, lalu pride-nya meninggikan bangunan dan lain sebagainya. Pamer A, pamer B, pamer C. Pameran aja deh. Dan gak ada esensi sama sekali. Emang dia bahagia dengan gitu? Enggak juga. Hambar. Itu yang dikatakan Malik bin Dinar, ahli dunia itu akan keluar dari dunia dan dia gak pernah merasakan kenikmatan puncak di dunia. Karena kenikmatan puncak di dunia bukan uang. Kenikmatan puncak di dunia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua tanda hari kiamat. Lalu kita tuntaskan thumman talaqa. Lalu sosok ini, sosok misterius ini menghilang pergi. Falabithu maliya. Lalu kita tetap masih berada di sana. Atau dalam riwayat yang lain, dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, falabithu thalathan. aku masih bersama Nabi selama 3 hari. Lalu Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam, qala li ya Umar, wahai Umar, atadri man isail, engkau tahu enggak siapa yang bertanya? Siapa tuh orang yang aneh bin ajaib itu? Itu orang siapa yang misterius itu? Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Lihat Umar, enggak berani bicara tanpa ilmu. Allah dan rasulnya lebih tahu. Maka Nabi membuka identitasnya. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kalau malaikat terbaik, rasul terbaik nggak tahu, dan kalimatnya simpel, mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'il, mungkinkah yang lain tahu? Mungkinkah yang lain bisa memprediksi tanggalnya? Itu sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Malaikat Jibril yang mengajarkan kalian dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ini menunjukkan orang-orang yang memberikan taufik dan kecerdasan itu bisa mengajarkan orang dengan pertanyaan yang dilemparkan ke forum. Jadi bukan mengajarkan dengan langsung direct dia terangkan A, B, C, D, enggak. Dia bisa mengajarkan yang lain itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di forum. Dan oleh karena itu berakhirlah hadis Ummu Sunnah, jamaah sekalian. Berakhirlah hadis Ummu Sunnah, ibundanya Sunnah Nabi SAW, dan dimasukkan ke dalam hadis ini, di dalam bab ini, salah satu faktor utamanya adalah karena ada pembahasan tentang ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, dan kalau engkau tidak bisa, maka yakinlah Allah maha melihat, memuraqabah, Allah senantiasa mengawasimu. Maqam yang pertama, maqam muraqabah, masih ingat, muraqabah merasa diawasi, meyakini Allah melihat kita. Lalu level yang di atasnya paling tinggi adalah level apa? Musyahadah, yaitu melihat, menyaksikan. Dan apa yang dimaksud menyaksikan di sini? Masih ingat? Menyaksikan rekam jejak nama-nama dan sifat-sifat Allah, menyaksikan af'alullah, bahwa semua yang terjadi adalah bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan melihat zatnya, enggak mungkin kita melihat zat. Makanya seakan-akan. Bukan melihat langsung, seakan-akan. Karena kita melihat setiap kejadian ini ada hubungannya dengan sifat Allah. Ini adalah ciptaan Allah. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Ini bentuk kebaikan Allah kepada kita. Maka kalau ingin mencapai derajat ihsan, sekali lagi, yang pertama, dalamkan ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah. Lalu yang kedua, berusaha sungguh-sungguh dalam ibadah, serius ketika ibadah, benar-benar totalitas persiapannya matang untuk ibadah, dan selalu melihat dengan kacamata tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, sehingga melahirkan peribadatan kepada Allah. Makanya Banan bin Hammal itu pernah mengatakan, ru'yatul asbab ala dawam qati'atun an musyahadatil musabbib. Kalau atau melihat sebab dengan waktu terus menerus, itu bisa jadi membuat kita tidak melihat musabbib, tidak melihat siapa yang membuat sebab tersebut. Jadi maksudnya, Kalau dalam hidup ini kita selalu melihat makhluk, makhluk, makhluk, makhluk terus, dan berhenti sampai titik itu, berhenti sampai titik itu. Kita kesel sama istri, kita yang fokus di dalam hati kita hanya istri kita terus. Kenapa dia begini? Kenapa dia gak begitu? Kenapa dia bodoh banget? Kenapa dia gak pinter-pinter? Kenapa dia lakukan kesalahan sama terus istrinya terus? Maka Anda gak akan pernah mencapai derajat ihsan. Itu akan membuat kita lupa sama Allah. Sama ketika kita kesal misalnya sama suami, yang diingat suaminya terus. Berhenti sampai suami. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Maka kita akan melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita gak ingat bahwa Allah takdirkan istri kita bersama kita sekarang itu untuk mengangkat derajat kita. Ketika dia banyak melakukan hal-hal yang tidak nyaman, bukankah itu sebuah edukasi kepada Allah agar sabar kita terasah, agar dosa kita digugurkan, agar kita menjadi lebih kuat lagi, karena kita terbiasa ngadepin orang-orang yang tidak nyaman misalnya. Dan suatu saat apa susahnya Allah kasih hidayah untuk merubah mereka. Kalau kita benci sama anak-anak kita, kenapa anak-anak terus yang dijadikan target penglihatan? Kenapa gak ingat bahwa siapa yang memberikan anak itu kepada kita? Ar-Rahman Ar-Rahim. Pasti ada hikmah, pasti ada rahmat. Ketika kita gak suka sama orang tua kita misalnya, kenapa kita gak ngelihat jauh dari, siapa mentakdirkan kita lahir dari rahimnya? Ada sebagian anak merasa dibuang sama ibunya. Kenapa? Karena fokus ke ibunya. Kenapa gak fokus ke bahwa ini rekam jejak nama dan sifat Allah, dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini cara Allah membuat kita lebih kuat, lebih matang, lebih bisa berenang di samudera kehidupan yang bebas, yang liar, sehingga kita ditempa segala macam. Hadirin Allah muliakan, maka kita akan sampai derajat ihsan. Dan kalau kita ibadah, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi itu tadi saya sempat sampaikan bagaimana Uthman bin Affan ketika dikepung dan dipenjara rumah, gak ada rasa hancur sama sekali. Bahkan ketika sahabat-sahabat beliau gak terima bermakmum di belakang pemimpin fitnah, Uthman menenangkan. Loh, yang dilakukan sholat itu sebaik-baik amalan, yang dilakukan adalah sebaik-baik amalan. Maka kalau orang melakukan kebaikan, Anda dukung. Kalau melakukan keburukan, tinggalkan keburukannya, dukung kebaikannya. Luar biasa jemaah. Itu level tertinggi di dalam karakter seseorang. Urwah bin Zubair itu, dalam kasus yang lain, Urwah bin Zubair itu pernah melamar anaknya Ibnu Umar pada saat Ibnu Umar sedang tawaf. Atau bayangin, antum lagi tawaf terus ada orang melamar anak antum. Fasakata, diam. Walam yujibni bi kalimah. Enggak dijawab saya, kata Urwah bin Zubair. Maka Urwah bin Zubair berpikir, "Law radiya la ajabani." Oh, berarti Ibnu Umar enggak suka kali saya maju ke putrinya. Ibnu Umar enggak ridho sama saya. Karena kalau beliau ridho, pasti beliau akan respon. Oleh karena demi Allah, saya enggak akan follow up ini. Udah, saya lupakan. Saya ditolak, saya enggak dianggap dan seterusnya. Karena ya gimana sih kalau jadi cowok dicuekin gitu, om saya mau sama anak om, didemin aja dicuekin, subhanallah. Oh, berarti saya gak diterima nih. Udah, saya gak akan maju lagi, saya harus move on dan saya gak akan follow up. Ya berarti beliau gak suka. Setelah itu mereka ke Madinah. Di Madinah jemaah sekalian, dipanggil sama Ibnu Umar, dipanggil sama Ibnu Umar dan dijelaskan, waktu tawaf engkau datang ya bicara, aduh mohon maaf gitu loh, kita ini lagi tawaf, natakhayal Allah baina ayunina. Lihat kenapa beliau diamkan, Waktu itu tuh kita sedang fokus natakhayyal annallaha baina ayunina. Allah itu ada di hadapan kita. Allah memperhatikan kita. Derajat ihsan. Seakan-akan kita melihat Allah dengan nama dan sifatnya. Dan Allah melihat kita. Dan Allah melihat kita. Subhanallah. Terus ditanya sama Umar, yang engkau sampaikan waktu itu masih engkau inginkan sekarang gitu loh. Jadi engkau waktu itu bicara sama aku ya, itu tuh masih. Kata Urwah, ahris makuntu alaihi qad. Aku masih semangat terhadap misiku yang sebelumnya. Jadi aku masih berminat untuk menikahi putrimu. Lalu Ibnu Umar memanggil anaknya Abdullah dan Salim, dinikahkan. Saksikan dua, nikah. Bayangin dicuekin orang. Lagi ibadah nih. Anaknya dilamar. Dicuekin. Bukan sengaja dicuekin, kan lagi fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu derajat ihsan. Adapun kita sekarang datang ke masjid pas kajian, kita sholat, di belakang kita lagi pada ngobrol, kita tahu pembicaranya apa. Subhanallah. Syatani baina musyarikin wa mugharibin. Beda timur dan barat memang. Ibnu Umar yang datengin, diajak bicara ketika tahu. Gak direspon. Fokus ke Allah. Kita gak diajak ngomong. Tapi ini orang lagi ngobrol belakang kita. Tahu kita semua pembicaraannya. Yang kita lupa satu, udah rokat berapa gue ya? Lupa, ya, rokatnya lupa. Pembicaranya ingat, subhanallah. Gak ada ihsan sama sekali. Kenapa? Karena kita fokus kepada makhluk. Ini yang perlu kita camkan jemaah sekalian. Kalau kita ingin merasa diawasi oleh Allah, atau bahkan di level lebih tinggi musyahadah, menyaksikan rekam jejak nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seakan-akan kita melihatnya. Karena nggak ada yang kita lihat kecuali di situ ada af'alillah, ada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan sampai derajat ihsan. Ini bisa disampaikan, semoga Allah terima amal ibadah kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik agar kita bisa berjuang untuk menjadi orang-orang yang ihsan. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Allah Maha Mampu membuat kita seperti itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.